بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Kita bisa melanjutkan kajian kita di pagi hari ini dari kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah. Kita memasuki bab yang keempat, yaitu zikru ba'dil adillati dalati ala wujub ittiba'is salafis salihi waluzumi madhabihim. Taib, saya persilahkan kepada Al-Qari. Bismillah, qala al-muallifu hafidhullah ta'ala. Qala Allah ta'ala, wattabi' sabila man anaba ilayya. Faqad amarana Allahu azza wa jalla bittiba'i sabili ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa iktifa'i atharihim wa suluki manhajihim. Qala Imam Ibnul Qayyim ba'dama ذكر هذه الآية وكل من الصحابة منيب إلى الله تعالى فيجب اتباع سبيله وأقواله واقتداء واقتقاداته من أكبر سبيله وحذرنا الله سبحانه وتعالى من مخالفات سبيلهم min mukhalafati sabilihim wa ta'ada subhanahu mukhalifahum bi jahannam faqala ta'ala wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wasa'at masira. Naam, hasbuk. Bab yang keempat, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, yaitu penyebutan tentang beberapa dalil yang menunjukkan kewajiban ittiba kepada salafus saleh dan wajibnya mengikuti madhab mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattabi' sabila man anaba ilayya." Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepada saya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya agar kembali kepada jalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jejak mereka serta berjalan di atas manhaj mereka. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala setelah menyebutkan ayat ini, beliau mengatakan, dan setiap dari sahabat, semua sahabat mereka adalah orang-orang yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka wajib untuk mengikuti jalannya, mengikuti perkataan-perkataannya, akidah-akidahnya, dan itulah sebesar-besar jalan mereka. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita semuanya dari menyelisihi jalan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang menyelisihi mereka dengan jahannam dalam firman-Nya, "Wa man yushaqiqir rasula," dan barang siapa yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Min ba'di ma tabayyana lahul huda," setelah jelas petunjuk atas mereka, "wa yattabi'u ghayra sabilil mu'minin," dan mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman, "nuwallihi ma tawalla," maka kami serahkan, kami lepas urusan mereka kepadanya, "wa nuslihi jahannam," dan kami masukkan mereka ke dalam neraka, neraka jahannam, wasa'at masir, dan jahannam adalah sejelek-jelek masir, tempat kembali. Wa akhbarana Allah Subhanahu wa taala an ridahu amman ittaba'ahum bi ihsan wa a'adda lahum ath-thawaba al-'azima, faqala ta'ala: "As-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar walladhina taba'uuhum bi ihsanin radiyallahu 'anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dhalikal fawzul 'azim." Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang ridhonya Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Orang-orang yang ittiba kepada jalannya para sahabat dengan baik. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada mereka dengan pahala yang besar sebagaimana dalam firman-Nya surat At-Taubah ayat 100. Dan orang-orang yang masuk ke dalam Islam, pertama-tama mereka adalah dari kalangan muhajirin dan ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala ridha atas mereka dan mereka ridha atas Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada mereka surga-surga yang dari bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Wa kama annahu tawa'ada man ittaba'a ghayra sabilihim bi'adabi jahannam faqad wa'ada muttabi'a sabilihim faqad wa'ada muttabi'a sabilihim bil jannati waridwani. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang mengikuti selain jalannya para sahabat dengan siksaan jahannam, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada orang-orang yang ittiba kepada jalan mereka, mengikuti jalan mereka dengan surga dan ridhonya. Wa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ummatahu bi an yattabi'u sunnatahu wa sunnatal khulafa'i min ba'dihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya agar mereka mengikuti sunnahnya dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin yang datang setelahnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam: "Fa innahu man ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bis sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah." Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian maka akan melihat ikhtilaf, perbedaan yang begitu banyak, maka wajib atas kalian untuk berpegang terhadap sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang mereka mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, min ba'di, yang datang setelahku. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kepada sunnah tersebut. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi geraham. Peganglah erat-erat. Wa'ayyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Sungguhnya setiap perkara yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, al-hadith. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian orang-orang yang datang setelahnya, kemudian yang datang setelahnya. Wa wasafa sallallahu alaihi wasallama al-firqata an-najiyata fi hadithil iftiraki biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Faman kana ala mithli ma kanu alaihi fahuwa min al-firqatin najiyah. وَمَنْ خَلَفَهُمْ وَبْتَعَدَ عَنْهُمْ فَيَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْوَعِيدِ. Nabi SAW mensifati al-firqatin najiyah, kelompok yang selamat, dalam hadis iftirak, dalam sabdanya, yaitu yang berada di atas jalanku pada hari ini dan di atas jalan para sahabatku. Maka barang siapa yang berada pada jalan tersebut, melaksanakan apa yang ada pada mereka, maka termasuk dari al-firqah an-najiyah, termasuk dari kelompok yang selamat. Dan barang siapa yang menyelisihi mereka, menjauhkan diri dari mereka atau meninggalkan mereka, maka mereka termasuk dari orang-orang yang mendapatkan ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Tafadhal istamir. Naam. Wa an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ittabi'u wa la tattabi'u. Ittabi'u wa la tattabi'u wa la tabta'at wa la tabtada'u faqad tadi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Wa qala, inna naktadi wala nabtadi wa nattabi wala nabtadi walan nadilla ma tamassakna bil athari. Wa qala Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, alaikum bisabili wa sunnati, fa innahu laysa min abdin ala sabili wa sunnati dhakar ar-rahmani fafadat aynahu min khasyatillahi wa tamassahu an-nari abadan wa inik tasadan fi sunnati wa khair wa inna iktisadan fi sunnatin wa khairin wa khairun man istahada min ijtihadin fi khilafin sabili wa sunnati fi khilafi sabilin wa sunnatin. Naam, ahsan. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah dan janganlah kalian melakukan bid'ah. Sesungguhnya telah cukup atas kalian dengan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengadakan perkara yang baru, perkara bid'ah, maka sungguh yang demikian sudah cukup. Sudah sempurna. Ya. Demikian perkataan Abdullah bin Mas'ud kewajiban kita untuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan bid'ah, sesungguhnya itu sudah sempurna. Kemudian beliau juga berkata, inna naktadi wala nabtadi. Sesungguhnya kita iktida kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita tidak memulai yang baru. Kita tidak mengadakan yang baru. Wa nattabi' wa la nabtadi. Kita ittiba' dan tidak berbuat bid'ah. Wa lan nadhilla ma tamassakna bil athari. Dan kita tidak akan pernah sesat selama kita berpegang kepada al-athar, kepada seluruh yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, serta apa-apa yang tetap di kalangan para sahabat dan para tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in. Wa qala Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu, 'alaykum bis-sabili was-sunnati. Wajib atas kalian untuk berpegang teguh di atas jalan. Artinya adalah jalannya para sahabat. Ya. Wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Maka itu ikutilah jalan tersebut. Ikutilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu laisa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnatin dzukira ar-rahmanu fa fadhat 'ainahu min khasyatillah fatamassuhun naru abadan. Sesungguhnya tidak ada seorang hamba yang berada di atas jalan mereka, berada di atas sunnah mereka, tatkala disebutkan Ar-Rahman, tatkala disebut nama Allah Subhanahu wa taala, fa fadhat 'ainahu, kemudian kedua matanya meneteskan air mata karena takut kepada Ar-Rahman, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah sekali-kali orang tersebut ya tersentuh api neraka untuk selamanya. Dan sesungguhnya iktisadan fi sunnatin wa khairin. Sesungguhnya sederhana di dalam melaksanakan sunnah, sederhana di dalam melaksanakan kebaikan, maka itu khairun, lebih baik daripada min istihadin fi khilafin au fi khilafi sabilin wa sunnatin. Lebih baik daripada bersungguh-sungguh mengamalkan banyak, tetapi di dalam perkara yang menyelisihi jalan para sahabat, menyelisihi sunnah mereka. Ya, ini perkataan siapa ikhwan dan akhwat rahimakumullah? Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu. Kewajiban kita untuk kembali kepada jalannya salafus salih, kembali kepada sunnahnya as-salafus salih. Naam, istamir. Waqala Abu Aliyati. Abul Aliyati. Abul Aliyati, alaikum bil amri al-awwali alladhi kanu alaihi qabla an yaftariqu. Waqala al-Auza'i. Waqala al-Auza'i, isbir nafsaka ala sunnati waqafa haitsu waqif ala haitsu waqif haitsu waqafa al-qaumu. Naam. Waqul bima qalu waqufa amma kafu anhu wasluk sabila salafika as-salihi fa innahu yasa'uka ma wasa'ihim wasi'ahum wasi'ahum. Nah, hasbuk. Wa qala Abul Aliyah rahimallahu taala 'alaikum bil amril awwal. Ya. Berpegang teguhlah terhadap perkara yang pertama, yaitu agama yang ada di kalangan generasi yang pertama. Alladzi kanu 'alaihi, yang mana perkara tersebut ada pada mereka. Qabla an yaftariku, sebelum terjadinya perpecahan. Maka amalkanlah, kerjakanlah agama ini sesuai dengan apa yang ada pada mereka. Kembalikan kepada mereka semuanya sebelum terjadinya ikhtilaf, perpecahan di kalangan kaum muslimin. Wa qala al-Auza'i, isbir nafsaka ala sunnah. Ya, isbir. Fi'il amr ya, sehingga yang datang setelahnya semuanya amr. Ya, semuanya perintah semua. Isbir, kif, kul, ya, kuffa, usluk, ya, semuanya fi'il amr. Isbir nafsaka ala sunnah, bersabarlah dirimu di atas sunnah. Ya. Waqif haitsu waqafal qaum, dan berhentilah sebagaimana as-salafus saleh berhenti pada perkara tersebut. Artinya kerjakanlah apa yang mereka kerjakan, jangan melebihi, jangan melampaui. Wa qul bima qalu, katakan apa yang mereka katakan. Wa kuffa amma kaffu anhu, dan tahanlah diri kalian dari perkara yang mereka salafus saleh menahan diri mereka dari perkara-perkara tersebut. Wasluk sabila salafika saleh, berjalanlah di atas jalannya para salafus saleh. Fa innahu yasa'uka ma wasi'ahum, sesungguhnya dengan jalan tersebut, ya, dengan mengikuti mereka, maka yang demikian mencukupi kamu apa yang telah mencukupi mereka. Ya, wasi'ah yasa'u, wasi', ya, luas. Selama perkara tersebut adalah mencukupi mereka, kecukupan untuk mereka, ya, maka juga itu pasti mencukupi kalian. Tayyib, wa qala aidan alaika bi atharin min salafin. Bi athari man salafa. Alaika bi athari man salafa. Wa in rafadukan nasu wa iyaka wa ara ar-rijali wa in zakhafu laka al-qawla. Wa qala al-imamu Ahmad, usulu sunnati indana at-tamasuku bima kana alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal-iqtidai bihim wa tarkil bida'i wa manzala al-ulama'u min a'immati sunnati jilan ba'da jilin yad'una ila tiba'i salafi salihi wal-iqtidai bihim wa suluki tariqihim wa tiba'i atharihim. Naam. Wa qala al-Auza'i, alaika bi athari man salaf. Peganglah jejak-jejak orang salaf. Ikutilah, ya, athar orang-orang salaf. Wa in rafadukan nasu, walaupun manusia menolakmu. Wa iyyaka wa ara ar-rijal, dan hati-hatilah dari pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran orang-orang. Wa in zakhrafu lakal qawla, walaupun mereka memperindah, mereka menghiasi perkataan mereka itu untukmu. Ya. Ini perkataan Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Ya, betapa ya indah perkataan orang-orang di zaman sekarang, namun jauh dari Al-Quran dan Sunnah, jauh dari As-Salafus Saleh. Kalau sekedar dicerna dengan akal saja, ya akal akan mengatakan apa? Bagus, ya, hebat, ya, cemerlang. Tetapi ketika ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah, ditimbang dengan apa yang ada pada Salafus Saleh, ya ternyata perkataan-perkataan tersebut tidak sesuai dengan yang ada pada mereka. Maka Al-Auza'i ya sudah berwasiat kepada kita semuanya ya dari dulu agar kita jangan sampai tertipu dengan ya keadaan tatkala kita berpegang dengan kebenaran, manusia menolak kita, bahkan mereka para pemikir ya, para pemilik perkataan tersebut memperindah perkataan mereka dengan indah sekali. Maka jangan sampai kita tertipu selama itu tidak sesuai dengan apa yang ada di As-Salafus Saleh. Al-Imam Ahmad berkata, usulus sunnah indana, ya, perkara pokok dalam din kita adalah at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah, berpegang teguh terhadap apa-apa yang ada di sahabat-sahabat Rasulullah, wal iktida'u bihim, dan mengikuti jalan mereka, wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan bid'ah. Wa mazala al ulama'u min a'immati sunnati jilan ba'da jilin, ya, dan senantiasa ada para ulama, para imam-imam sunnah dari satu generasi disambut dengan generasi yang setelahnya, mereka mendakwahkan kepada ittiba as-salafis salih, iktida kepada mereka dan juga berjalan di atas jalannya mereka serta mengikuti jejak-jejak mereka. Ya. Dan inilah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi ila yaumi al-qiyamah. Bahwa akan ada sekelompok dari umatku yang berada di atas kebenaran. Mereka menampakkan kebenaran sampai datangnya hari kiamat. Ini ikhwan dan akhwat rahimakumullah, dalil-dalil yang ya menjelaskan pada kita semuanya kewajiban kita untuk ittiba kepada as-salafis saleh dan terus-menerus mengikuti madhab mereka. Walaupun semakin gencar tantangan kita apabila kita mendengar berbagai macam ya syubhat-syubhat yang ada, ya pemikiran-pemikiran yang terlepas dari Al-Quran dan Sunnah, ya filsafat yang semakin gencar ya memerangi Islam, maka bagi kita perkara yang mudah selama kita mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mau berpegangan kepada apa yang ada di As-Salafus Saleh. Karena perbedaan antara ya kemajuan agama dengan kemajuan teknologi, ya kemajuan agama ada pada Salafus Saleh, ya semakin dikembalikan kepada para Salafus Saleh, dikembalikan pada Rasulullah, dikembalikan pada para sahabat, maka itu semakin maju agama kita. Sebaliknya, ya teknologi apabila ya dikembalikan kepada orang-orang awal, maka semakin ya semakin jadul, semakin ketinggalan. Tetapi sebaliknya, bertambahnya waktu, ya maka akan semakin hebat, semakin canggih. Itulah perbedaan antara agama dan teknologi. Dan ini yang terkadang sebagian kaum muslimin kemudian tertipu, merasa bahwa agama juga ya butuh kemajuan. Ya, agama juga butuh ya untuk mengalami perubahan sehingga mengikuti perkembangan zaman. Ya, bisa jadi perkataan itu benar, akan tetapi harus dimaknai dengan benar juga ya. Kalimatu haqqin urida biha batil. Terkadang perkataan itu benar namun diinginkan dari perkataan tersebut adalah kebatilan. Ya. Dan itu jaminan bahwa agama ini adalah yasluh ila akhir zaman. Ya baik, sampai kapan ikhwan? Sampai akhir zaman. Al-Quran dan sunnah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan untuk kembali kepada Al-Quran, Rasulullah s.a.w. ya, menjamin bahwa umat ini akan selamat selama berpegang pada Al-Quran dan sunnah, maka itu jaminan bahwa Al-Quran dan sunnah akan menjawab seluruh tantangan sampai hari kiamat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ya, al-syari' ya, al-musyari' yang mensyariatkan, musyari' ya, yang mensyariatkan Al-Quran dan sunnah, Allah maha berilmu atas segala yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ya, oleh karenanya ikhwanana, jangan sampai kemudian ya pikiran kita lepas ya, sehingga kemudian lepas dari apa yang ada di salafus saleh. Ya, merasa keren dengan sesuatu yang baru, merasa ya lebih bagus dengan perkara yang baru, ya. Maka hal tersebut berbalikan antara agama dengan teknologi. Baik. Jadi ini dalil-dalilnya yang mewajibkan kita semuanya untuk kembali kepada salafus saleh dan senantiasa untuk mengikuti madhab mereka, jalan mereka, ya asar mereka. Baik, pembahasan yang kelima, manhaju as-salafi fil aqidati. Naam. Khamisan, manhaju salafi fil aqidati. Yatalakhasu manhajuhum fi mayali. Al-awwalu hasruhum masdarat talaqi fi babil iqtiqadi ala kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallama wa fahmihim linnususi ala du'i fahmi salafi as-salihi. Athani ihtijajuhum bi sunnati sahihati fil aqidati. وسواء كانت هذا سنتي هذه السنة هذه السنة نعم هذه السنة هذه السنة الصحيحة متواترة أم متواترة متواترة أم أحدا نعم حسبك منهج السلف الصالح في العقيدة. Ya, kita masuk pada manhajnya as-salafus saleh di dalam perkara akidah. Yatalakhasu manhajuhum fima yali. Ya. Secara ringkas manhaj mereka ada pada poin-poin berikut ini. Al-awwal hasruhum masdara at-talaqqi fi babil i'tiqadi ala kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa fahmihim linnususi ala dha'i fahmis salafis salih. Manhaj akidah mereka yang pertama ikhwan dan akhwat adalah bahwa mereka mencukupkan diri dari sumber talaki mereka dalam perkara akidah, sumber pengambilan mereka dalam perkara akidah adalah dari kitabullah wa sunnati rasulihi. Ya, sumber pengambilan talaki, pengambilan akidah mereka itu bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa fahmuhum linnususi ala dawi fahmis salafis salih. Dan pemahaman mereka terhadap nas-nas syar'i yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW itu sesuai dengan pemahaman as-salafis salih. Inilah masdaru at-talaki inda as-salafis salih fil aqidah, bahwa Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafi al-ummah. Yang kedua, ihtijajuhum bisunnatis sahihah fil aqidah. Ya, mereka menjadikan hujjah, menjadikan dalil dari sunnah, dari hadis yang sahih. Wasawa'un kanat hadhihi sunnatu as-sahihatu mutawatiratan am ahadan. Baik hadis ya ataupun sunnah tersebut Ya, artinya sunnah yang sahihah tadi yang disebutkan sebelumnya, baik itu mutawatir maupun ahad, maka dua-duanya hujjah, tidak dibedakan di dalam din kita. Ya, dalam pembagian hadis dilihat atau ditinjau dari sisi jumlah sedikitnya perawi terbagi menjadi dua, ada mutawatir, ada ahad. Ya, mutawatir itu yang jumlahnya setiap tingkatan rawi itu jumlahnya banyak. Ya, maka itu disebut dengan hadis mutawatir. Sedangkan yang tidak mencukupi memenuhi syaratnya mutawatir, maka disebut dengan ahad. Ya, ada masyhur, ada aziz, ada gharib. Ya, masih ingat tidak ikhwanana? Ya, ada yang masyhur, yaitu jumlahnya banyak, tiga atau lebih, namun tidak sampai pada syarat mutawatir, namanya masyhur. Atau yang minimal dalam setiap tingkatan adalah dua orang rawi, maka itu aziz. Atau satu saja, ya, dalam salah satu tingkatan rawi ada seorang rawi saja, tidak ada temannya, namanya apa? Namanya gharib atau namanya al-fard, ya. Ya. Maka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, manhaj salafus saleh dalam perkara akidah tidak membedakan antara mutawatir dengan ahad. Selama itu sahih, maka itu hujjah, ya. Maka itu sebagai hujjah. Taib, salisah, na'am. Salisan at-taslimu bima ja'a bihi al-wahyi wa 'adama radduhu bil 'aqli wa 'adamu raddihi bil 'aql wa 'adamul khawdi fil umuril ghaibiyyati allati la majala lil 'aqli fiha. Rabi'an, 'adamul khawdi fi ilmil kalami wal falsafati. Khamisan, rafdu at-ta'wili al-batili. Naam, hasbuk. Thalithan, at-taslimu bima ja'a bihil wahyu. At-taslim artinya, ya, menyerahkan diri, pasrah dengan apa-apa yang ada di dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa 'adamu raddihi bil 'aqli, dan tidak mengembalikan perkara-perkara tersebut kepada akal kita. Wa 'adamul khawdi fil umuri al ghaibiyah, dan tidak tenggelam di dalam perkara-perkara gaib. Ya, dalam perkara-perkara gaib, ya, tidak tenggelam, ya, artinya melampaui batas, bahwa perkara gaib semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dikabarkan kepada nabinya kemudian sampai kepada kita, itulah yang kita imani. Di luar dari itu yang tidak dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak tenggelam dalam perkara-perkara yang tidak ada dasarnya. Allati la majala lil aqli fiha, yang tidak ada, ya, tempat untuk akal masuk ke dalamnya, ke dalam perkara-perkara gaib tersebut. Rabi'an, 'adamu al khawdi fi ilmil kalam wal falsafah. Tidak tenggelam dalam ilmu kalam dan ilmu filsafat. Ya, karena itu hanya menghabiskan umur, menghabiskan waktu, dan semakin menjauhkan dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kelima, rafdu at-ta'wili al-batili. Manhajus salaf dalam perkara akidah adalah menolak ta'wil yang batil. Menolak ta'wil yang batil. Ta'wil artinya memaknakan satu lafaz kepada makna yang lain. Dikatakan batil apabila membawa satu makna kepada makna lain tadi tidak atas dasar ya Quran maupun sunnah, maka itu batil. Ya, contohnya dalam Al-Quran yadullah misalnya, tangan Allah ditakwilkan dengan apa biasanya ikhwanana dan akhwat? Dengan kekuasaan, ya. Kemudian banyak takwil yang itu batil. Kenapa? Karena tidak ada dasarnya dari Al-Quran maupun sunnah. Sedangkan takwilnya para ulama tafsir, ya, tafsir yang terkadang dimaknakan dengan takwil itu artinya ke dalam makna lain yang memang ada dalilnya di ayat-ayat yang lain maupun hadis-hadis. Sehingga itu dikatakan takwil yang sahih, atau dengan bahasanya yang lebih jelas adalah tafsir, ya, tafsir. Maka dalam perkara akidah, ya, tidak diterima perkara takwil yang batil, menakwilkan satu makna kepada makna yang lain, satu lafaz kepada makna yang lain yang itu bertentangan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Taib, sadis. Sadis. Al-jama'u baina al-jama'u al-jama'u baina nususi fi masailati fil mas'alati wahidati fahadhil akidatu mustaqatun minan nab'i as-safi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'idata anil ahwa'i wasubahi fal mutamassiku biha yakunu muadziman linususi al-kitabi wa sunati li'annahu ya'lamu anna kulla ma fiha haqqun wa sawabun. Naam, hasbuk. Sadis. Al-jam' ya, al-jam'u bainan nususi fil mas'alatil wahidati. Menggabungkan antara nas-nas yang ada baik Al-Qur'an maupun sunnah di dalam satu masalah. Inilah manhaj as-salafus salih dalam perkara akidah. Ya, tidak satu nas kemudian dari nas tersebut kemudian ya disimpulkan dengan kesimpulan-kesimpulan, tidak. Bisa jadi nanti akan bertabrakan dengan nas yang lain. Ya, tidak sesuai dengan nas yang lain. Oleh karenanya di dalam satu permasalahan maka semua dalil yang ada itu harus dikumpulkan, harus dijamak sebagaimana dalam pembahasan fikih. Ketika kita membahas fikih dengan satu hadis saja kita akan mengatakan perkara ini haram misalnya. Padahal tidak demikian. Datang hadis yang lain yang menunjukkan itu adalah makruh. Ya, datang hadis yang lain menunjukkan itu perkara yang mubah. Ya, maka semua dalil dalam permasalahan tersebut dikumpulkan, dijamak, kemudian setelah itu dilihat semuanya. Ya, kemudian dilihat bagaimana perkataan para ulama dari semua dalil yang ada. Dari situlah kemudian diambil satu hukum. Demikian juga dalam permasalahan akidah. Ya, dalam permasalahan manhaj, maka jalannya para salafus saleh dalam perkara akidah adalah al-jam'u bainan nususi fil mas'alati al-wahidati. Fahadihil akidatu, ya, semua yang disebutkan tadi mulakhas dari manhajnya mereka, mustaqatun minan nab'i as-safi, ya, diambil dari sumber atau mata air yang jernih, dari sumber yang jernih yaitu kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ba'idatan anil ahwa'i wasyubah, ya, jauh dari hawa-hawa nafsu dan syubhat-syubhat, ya. Syubhatun jamaknya syubhat dengan ya jamak muannats atau syubah dengan jamak taksir, ya. Ya. Fal mutamassiku biha yakunu mu'adziman linususil kitabi wa sunnah. Maka orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan, ya, awal mutamassiku bihadihi al-aqidah, yani biha, kembali pada aqidah. Barang siapa yang berpegang teguh terhadap aqidahnya salafis soleh, maka telah mengagungkan nas-nas yang ada di dalam Al-Quran dan dalam Sunnah. Li'annahu ya'lamu anna kulla ma fiha hakun wasawabun. Karena dia mengetahui dengan yakin bahwa semua yang ada di dalam akidah tersebut adalah kebenaran, hak, ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Taib. Qala al-Imam al-Barbahari. Qala al-Imam al-Barbahari rahimahullah wa'alam rahimakallah anna ad-dina innama ja'a min qibalillahi تبارك وتعالى لم يوضع على أقول الرجال وآرائهم وعلمه عند الله وعند وعلمه عند الله وعند رسوله فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق بهواك فتمرق من الدين فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام فإنه لا حجة لك فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة وهم السواد الأعظم والسواد الأعظم الحق وأهله As-sawadul a'zamu. As-sawadul a'zamu al-haqqu ahluhu. Naam, hasbuk. Qala al-imam al-barbahari rahimallahu ta'ala wa'alam rahimakallah. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, annad-dina innama ja'a min kibalillah. Sesungguhnya agama kita ini datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan datang dari yang lain. Lam yudha' ala ukulir rijal wa ara'ihim. Agama ini tidak diletakkan di atas akal-akal manusia, pendapat-pendapat manusia. Artinya Islam datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bukan datang dari, ya, akal-akal manusia, bukan datang dari pendapat-pendapat manusia. Ya. Kalau manhaj seseorang keluar dari manhaj salaf, dari Al-Qur'an dan sunnah, dari pemahaman salafus saleh, ya, ini kembalinya, kembali kepada apa? Akal dan pendapat. Ya. Kembali kepada pendapat dan akal, bukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ketika ada suatu yang bid'ah, suatu yang menyimpang, suatu yang tidak benar, ya, dengan akal mereka, mereka akan menyebutkan istidlalnya. Ya. Wa ilmuhu indallahi wa inda rasulihi. Dan ilmu yang ada di dalam agama kita ini, itu ada pada Allah dan Rasulnya. Dari Allah diturunkan kepada Jibril alaihissalam, dari malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sampai kepada kita melewati para sahabat. Fala tattabi' syai'an bihawaka. Ya, janganlah engkau mengikuti sedikit pun dengan hawa nafsu. Dalam seluruh perkara agama kita, perkara apapun, dalam perkara usul maupun perkara furu', maka semuanya dikembalikan kepada, ya, Al-Quran dan Sunnah. Apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dengan perasaan kita, ya, bukan dengan akal-akal kita, bukan. Fatam ruku minad din. Ya, maka engkau akan lepas dari agama. Ya, engkau akan terlepas dari agama jika kalian mengikuti hawa nafsu. Ad-din, agama yang itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika kemudian difahami dengan hawa nafsu, maka justru kita tidak akan sampai pada agama tersebut. Ya, akan keluar, akan lari, akan lepas seperti ya busur panah yang lepas dari ya tempatnya. Fatakhruju minal Islam, maka engkau keluar dari agama Islam. Fa innahu la hujjata laka. Sesungguhnya tidak ada hujjah bagimu. Disinilah ikhwan dan akhwat rahimakumullah, ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hidayah, untuk senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang perasaan kita, akal kita, ya, pikiran kita itu mengajak kepada sesuatu. Mengajak untuk meyakini sesuatu. Sehingga perkara tersebut, sesuatu tersebut menjadi yakin buat kita. Namun apakah keyakinan tersebut bermanfaat buat kita apabila tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Oleh karenanya kelompok-kelompok yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, mereka yakin dengan apa yang mereka pegang. Ya, mereka merasa di atas kebenaran. Mereka merasa di atas Al-Quran dan Sunnah. Namun keyakinan tersebut apakah bermanfaat? Ya, tidak sama sekali. Tidak merubah hakikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hakikat kebenaran yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, itulah kebenaran. Tidak akan berubah dengan ya keyakinan-keyakinan mereka yang menyimpang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karenanya kita sangat membutuhkan sekali ya dalam setiap nafas kita terhadap hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, hidayah agar kita senantiasa mendapatkan ilmu. Setelah mendapatkan ilmu, kita butuh lagi hidayah ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkannya. Ketika kita sudah mengamalkannya, kita butuh hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk benar mengamalkannya. Ya. Ketika sudah benar mengamalkannya, kita juga butuh hidayah Allah Subhanahu wa taala agar niat kita benar dalam mengamalkan tersebut. Ketika zahir dan batin sudah benar, kita juga butuh hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian beramal lebih banyak lagi. Setelah beramal banyak, kita pun butuh hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menyampaikan kebenaran tersebut kepada orang lain, ya. Itu juga butuh hidayah. Sehingga tidak lepas kehidupan kita dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala kita sudah mempelajari demikian, ya, sudah mengetahui manhaj salaf demikian, apakah kemudian merasa tenang? Tidak. Tantangan sebelum kita, ya, nafas terakhir, ya, kita ini di dunia, maka kita masih terpenuhi dengan fitnah-fitnah yang ada. Tantangan-tantangan yang ada, sehingga kita sangat butuh sekali dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi as-sunnata wa awdahaha li ashabihi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada umatnya perkara sunnah. Dan telah dijelaskan secara sempurna kepada para sahabatnya. Wahumul jama'atu wahumus sawadul a'zam. Ya, mereka adalah al-jama'ah. Mereka adalah as-sawadul a'zam. Ya, yang mereka berada di atas sunnah. Yang mereka berada di atas jalannya salafus saleh. Mereka adalah as-sawad al-a'zam wahuwa al-haqqu wa ahluhu, yaitu kebenaran dan para pemegangnya, para pengikutnya. Mereka disebut dengan as-sawad al-a'zam. Tayyib, istamir. Wa qad qala qabla dzalika rahimahullahu min kitab syarhi sunnati wal asasul ladzi tubna 'alaihi jama'atu wa hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa hum al-sunnati wal jama'ati. Faman lam ya'khudz anhum faqad dhalla wabtada'a wa kullu bid'atin dhalalatun. Wa qala ay al-imamul barbahari qala Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu la'udzrun li ahadin la'udzra li ahadin fi dalalatin rakbuha rakibaha rakibaha hasbiha hasbuha hasbuha hudan wala fi huda tarkuhu hasbi dalalatun hasbuhu hasbuhu dalalatun faqad buyyinat faqad buyyinatil umuru wa thabbatat al hujjatu wan qata al uzru wa dhalika anna sunnata wal jama'ata qad ahkama amruddin kulluhu wa tubayyinu lin nasi fa'alan nasi ittiba'i al ittiba'u fa'alan nasi al ittiba'u na'am wa qad qala qabla dhalika rahimallahu ta'ala min kitab syarh sunnah wal asas alladhi tubna 'alayhi al jama'atu wahum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wahum ahlu sunnati wal jama'ati. Dan asas yang dibangun di atasnya al jama'ah, asas tersebut adalah asas di mana dibangun di atasnya al jama'ah. Faman lam ya'khud anhum faqad dhalla wabtada'a. Barang siapa yang tidak mengambil dari salafus saleh maka sungguh telah sesat dan telah melakukan perkara yang bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Wa qala al-Imam al-Barbahari rahimallahu taala qala Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu taala anhu la udhra li ahadin, tidak ada udzur untuk seorang pun fi dhalalatin raqibaha, atas satu kesesatan yang dia kerjakan. Hasbuhal huda, maka sesungguhnya cukup baginya petunjuk. Ya, ketika dia mengikuti petunjuk, artinya mengikuti salafus saleh, maka dia tidak akan mungkin ya menunggangi mengerjakan kesesatan. Kapan mulai masuk ke dalam kesesatan? Ketika melepaskan diri dari huda, dari petunjuknya as-salafus saleh. Wala fi hudan tarakahu, maka tidak ada udzur juga bagi seseorang yang meninggalkan petunjuk. Ya, hasbuhu dhalalah, maka cukuplah baginya kesesatan tatkala meninggalkan petunjuk tersebut, apa-apa yang ada pada salafus saleh. Maka cukup untuk dikatakan sebagai satu kesesatan. Kenapa demikian ikhwan dan akhwat rahimakumullah? Faqad buyyinat al-umuru. Karena seluruh perkara di dalam agama kita telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Kemudian dipraktekkan langsung oleh para sahabat, para salafus saleh. Jelas agama kita, tidak ada yang ya ragu-ragu, tidak ada yang ya bimbang, tidak ada. Semuanya di atas kejelasan, di atas petunjuk. Ya. Wa thabatat al-hujjatu, dan telah jelas hujjah, ya, dalil-dalil yang ada. Wa qata'a al-udhru, dan telah terputuslah udhur, tidak diterima lagi apa ikhwanana udhur, karena semuanya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Diambil ya pemahaman terhadap Quran dan sunnah oleh para sahabat semuanya, dan itulah Islam ya yang Allah turunkan kepada nabinya. Wa dzalika anna sunnata wal jama'ata qad ahkama, ya. Yang demikian karena as-sunnah kemudian al-jama'ah, kedua-duanya telah datang dengan hukum yang jelas. Ya, ihkam itu datang atau membawa sesuatu yang sangat jelas. Ahkama amraddini kullahu, ya, telah menjelaskan seluruh urusan agama, ya. wa tubayyinu linnas. As-sunnah dan al-jamaah telah menjelaskan perkara agama ini kepada seluruh manusia. Fa'alan nasi, maka tinggal satu saja, yaitu apa? Al-ittiba, yaitu mengikuti jalannya mereka. Ya, seluruh kewajibannya sudah dilaksanakan. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan syariat ini, agama ini kepada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril sudah menunaikan amanat tersebut, disampaikan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah melaksanakan amanat tersebut, menyampaikannya kepada siapa? Kepada para sahabat. Dan para sahabat pun apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan dari Rasulullah SAW, semuanya amanat tersebut sudah disampaikan kepada siapa? Kepada umat. Nah, tinggal sekarang ittiba, kewajibannya umat tinggal satu saja, yaitu mengikuti jalan tersebut. Itu saja kewajibannya, itu saja amanahnya. Ya, sehingga simple sekali agama kita, ringkas sekali, mudah sekali memahami agama kita. Ya. Apa yang ada pada Rasulullah dan para sahabatnya, apa yang ada pada salafus saleh, seluruh urusan agama kita ada pada mereka, maka kembalikan kepada mereka. Taib. Istamir. Qultu faman mumayyizatun famin mumayyizatul manhaj salafi awalan thabata ahluhu thabatu ahlihi alal haqqi wa adamu taqallubihim kama hiya adatu ahlil ahwa'i. Qala Hudzaifah li Abi Mas'ud inna dhalalata anta'rifa ma kunta tunkiru ma kunta ta'rifu wa iyyaka wattalawuna fid dini fa inna dinallahi wahidun. Na'am, hasbuk. Qultu yaqul al-mu'allif famin mumayyizati al-manhajis salafi, dan di antara keistimewaan manhaj salafi adalah sebagai berikut. Al-awwal sabatu ahlihi 'alal haqqi, yaitu kokohnya ya pengikutnya di atas kebenaran. Wa adamu taqallubihim, dan tidak ada bimbang pada mereka. Ya, taqallub itu ya bimbang. Ya, bingung. Tidak ada kebingungan bagi mereka yang berpegang kepada manhaj salaf. Mereka kokoh, tegar di atas manhaj tersebut, dan tidak ada keraguan sama sekali. Kama hiya adatu ahlil ahwa, sebagaimana kebiasaan dari para pengikut hawa nafsu, yang terjadi pada mereka adalah taqallub. Ya, mereka bimbang. Ya, terkadang yakin ini, nanti ada sesuatu yang baru lagi, pindah lagi ini lagi, ya. Ada yang membingungkan lagi, cari-cari lagi, ya. Itu yang ada pada ahlul ahwa. Sedangkan manhaj as-salafi tidak demikian. Al-manhaj as-salafi yang ada adalah ya tegar, kokoh di atas kebenaran tersebut dengan penuh keyakinan, tidak ada keraguan sedikit pun. Qala Hudzaifah li Abi Mas'ud radiyallahu anhum inna dhalalata an ta'rifa ma kunta tunkiru wa tunkiru ma kunta ta'rifu. Ya, sesungguhnya kesesatan adalah engkau mengetahui apa yang engkau ingkari dan engkau mengingkari apa-apa yang kamu ketahui. Ya, ini menunjukkan ya, tidak konsisten dengan ilmu yang ada. Harusnya ketika berilmu kemudian beramal, ya, maka itu semuanya berada di atas kebenaran, di atas keyakinan, bukan di atas keraguan. Wa iyyaka wattalawwuna fid-dini. Maka beliau mengingatkan, maka hati-hatilah dari talawun. Ya, dari kata laun. Laun itu apa? Warna, ya. Talawun berwarna-warni, ya. Artinya bingung, kadang ini, kadang itu, kadang pindah lagi, ini lagi, ya, enggak jelas. Ya, maka diperingatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu agar kita jangan sampai talawun fid-din, ya. Fa inna dinallahi wahid, karena agama Allah, karena kebenaran itu hanya satu saja, yaitu yang ada pada salafus saleh. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, wa bil jumlati fasabatu wal istiqraru fi ahli al hadis was sunnati adhaf ma huwa inda ahli al kalami wal falsafati. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala meyakinkan kembali bahwa secara umum, bil jumlah, secara umum, as-sabat, yaitu ketegaran, wal-istikrar, kekokohan, yang ada pada ahlul hadis dan ahlu sunnah, itu ad'af, berlipat-lipat, lebih daripada yang ada pada ahlul kalami wal-falsafah, keyakinan yang ada di ahlul kalam dan filsafat. Wa qala aidan inna ma 'inda awamil muslimin wa ulama'ihim ahlu sunnati wal jama'ati min al ma'rifati wal yaqini wat tuma'ninati wal jazmi bil haqqi wal qawli athabiti wal qat'i bima hum 'alayhi amrun la yunazi'u fihi illa man salabahu Allahu ta'ala al 'aqla wad dina. Beliau juga berkata bahwa sesungguhnya apa yang ada di orang umumnya kaum muslimin serta ulama'nya mereka, yang mana mereka adalah ahlul sunnah wal jamaah, dari sisi pengetahuan, keyakinan, ketenangan, kepastian di dalam kebenaran, perkataan yang jelas, perkataan yang kuat, dan juga kepastian dengan apa yang mereka pegangi, adalah satu perkara yang tidak bisa diingkari. Amrun la yunaza'u fihi. Perkara yang tidak bisa didebat. Perkara yang tidak bisa digoyahkan. Kecuali orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala ambil akal dan agama mereka. Ya, salaba yaslubu artinya akhoda ya'khudu. Ya, kecuali mereka-mereka yang memang ya, akal dan agamanya diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan mengakui ini. Tapi hati yang masih ya benar, ya hati yang masih sehat, maka dia akan melihat bahwa mereka ya dari segala sisi yang ada pada ahlu sunnah wal jamaah, pada salafus saleh, ya menunjukkan kekuatan yang besar yang tidak bisa diingkari. Thanian wa min mumayzatihi aydan ittifaku ahlihi alal aqidati wa adami ikhtilafihim ma ikhtilafi az-zaman wal makan. Kelebihan ya, keistimewaan manhaj ahlus sunnah wal jamaah, al manhaj salafi, ya, adalah sepakatnya mereka dalam perkara akidah, dan tidak ada perbedaan akidah mereka walaupun berbeda waktu dan tempatnya. Akidahnya salafus saleh di kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, di zaman setelahnya, ya, di abad-abad yang setelahnya sampai dengan zaman kita sekarang ini, tidak ada perbedaan sama sekali. Ya, akidah mereka, manhaj mereka sama persis. Itulah yang ada pada ya as-salafus saleh. Itulah kelebihan daripada manhaj as-salafi. Taib, kita lanjutkan nanti ikhwanana setelah istirahat ya. Antum istirahat dulu ya. Menggerakkan badan antum biar lebih segar lagi. Kita mulai lagi insyaallah ya. Dalam keadaan sudah punya semangat yang baru. Wassallallahu wasallam ala nabiyil Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain.